Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Tafsir Al-Misbah, kembali bersama saya Alvin Adam. Kalau kemarin kita sudah sempat bahas tentang surat Al-Ahzab, tentang tata krama berkunjung ya. Sekarang kita akan melanjutkan ke surat 69 sampai dengan 73. Tentunya bersama internal Bapak Quraisy. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ada Nina Tamam juga, sehat Ning? Alhamdulillah. Sky ikut ngantar? Ada di ini suami istri room. Ikut ngantar semuanya, senang sekali ya. Happy, senang saya melihatnya. Terima kasih ya. Loh. Nah sedikit kita sebelum mulai membahas kajian ini. Surat Al-Ahzab ayat 69 hingga 73 ini berisikan tentang Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman supaya tetap bertakwa kepada Allah dan selalu mengucapkan kata-kata yang benar. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, lebih lengkapnya lagi kita dengarkan kajian dari Pak Quraisy. Silakan, Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ayat kita mana nih? 69 gitu jadinya. Berapa? 69. Oh, iya. 69. Bagus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina azaw Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu wa kana 'indallahi wajiha. Umat Nabi Musa itu cerewet. Cerewet, banyak ngomong. Saya beri salah satu contoh dari Al-Qur'an. Mereka disuruh menyembelih sapi. Sebenarnya ambil sapi aja boleh. Mereka bertanya, sapinya warnanya apa? Umurnya berapa? Macam-macam pertanyaan. Kepo, kita ya. Artinya dia berucap apa yang terlintas dalam pikirannya tanpa dia berpikir. Lagi sering tuh Pak. Sering. Baik, kita lihat tuntunan agama. Jadi jangan apa yang terlintas dalam pikiran Anda langsung Anda ucapkan. Pilih-pilih. Salah satu keburukan dari sementara umat Nabi Musa ini menuduh beliau dengan tuduhan-tuduhan yang sangat buruk. Ada yang berkata dia itu sebenarnya berpenyakit kulit. Ada yang berkata dia itu bukan laki-laki. Allah membuktikan bahwa beliau itu sama sekali tidak seperti apa yang diucapkan oleh pencerca-pencercanya. Nabi Musa itu adalah nabi yang terhormat. Hai umat Islam, jangan mengganggu Nabi dengan ucapan-ucapanmu yang buruk, sebagaimana Nabi Musa diganggu oleh umatnya atau sebagian umatnya dengan ucapan-ucapannya yang buruk. Kita kalau hubungkan dengan ayat yang lalu, ayat yang lalu kan berbicara tentang perkawinan Nabi. Betul. Ayo umat Islam, jangan macam-macam tuduh Nabi kawin banyak, poligami dan lain-lain sebagainya, tanpa kamu mengetahui apa sebenarnya rahasia di balik perintah Allah pada Nabi kami. Yeah. Saya hanya ingin berkata begini. Tersedianya banyak makanan bukan berarti yang di depan meja menghabiskan makanan itu. Yeah. Betul? Betul. Nah, bukan juga berarti bahwa semua makanan yang tersiap di meja itu dicicipi oleh yang bersangkutan. Analogikanlah ini dengan banyaknya istri nabi-nabi. Ya kita tidak perlu lebih jauh ya. Repot kalau dicicipin semua. Ya. Belum tentu dicicipin betul. Semua. Belum tentu dihabiskan. Ya. Dan karena itu pula orang yang tidak kawin boleh jadi banyak sebabnya. Boleh jadi patah hati. Bukan karena dia bukan laki-laki. Ya, jadi harus dilihat ini. Kita kalau mau bahas lebih jauh, kita bisa membahas mengapa Nabi kawin sekian orang. Ada di antaranya suaminya berjasa, dia sudah tua, tidak ada yang menanggung hidupnya. Nabi dinikahi. Oke, kita mau tidak perlu sana. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina adu Musa fa barra'allahu minhum. Baru dia katakan dalam konteks ucapan ini. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah ucapan bukan yang benar, yang tepat. Yang tepat. Bedakan benar dan tepat. Iya, iya. Bisa jadi benar tapi bukan pada waktunya. Iya. Bisa jadi benar bukan pada tempatnya. Kalau begitu, kalau mau mengucapkan sesuatu, lihat dulu ini benar atau salah. Kalau sudah benar, ini sudah tempatnya atau bukan? Masih. Kalau sudah pada tempatnya, ini sudah waktunya atau bukan? Iya. Kalau sudah itu, ini sasarannya atau tidak? Wow. Itu baru tepat. Berarti sepanjang itu urutannya. Sepanjang ya, itu. Gak langsung jadi, ceplos aja. Jangan ceplos. Ceplos. Iya toh. Nyampe gak manusianya untuk seperti itu? Ya, harus bisa nyampe. Ya, harus diusahakan nyampe. Ya. Dan ini sebenarnya melalui latihan, pembiasaan. Ada orang maki Anda, jangan langsung marah. Ya. Pikir dulu. Oh ya, ini boleh jadi masih bisa di ini. Oh, ini sudah harus marah. Tahan dulu marah. Iya ya, kan? Ya. Oh, ya. Kalau sudah, oh iya memang tepat ini dimarahi dia. Sudah waktunya enggak? Sudah tempatnya enggak? Iya. Ukur sebanyak apa kemarahan. Meledak-meledak atau tidak. Itu ya, pesan ya. Ini. Ucapkanlah ucapan yang tepat. Nah, itu sebabnya salah satu yang paling tidak disenangi Nabi banyak ngomong. Qila wal qal. Ngomong ini, ngomong itu. Astagfirullahaladzim. Perempuan banyak sekali ngomongnya, Pak. Untung Anda yang bilang, bukan saya. Anda berbicaralah yang penting ya, Pak. Ya? Berbicaralah yang penting. Dan berbicara itu tidak harus dalam bentuk ucapan lidah. Anda menulis, itu Anda berbicara namanya. Iya. Apalagi era sekarang ya, apalagi Anda ya, ini digital. Main tangan, digital. Tangannya iya, yang bicara, bukan lidahnya. Iya. Ulu qawlan sadida. Kalau kamu pandai memilih waktu, tempat, dan kandungan pembicaraan, itu Allah akan membimbing kalian menuju amal-amal yang baik. Saya mau tambah lagi satu. Apa yang Anda bicarakan, apa yang kita ucapkan itu bermacam-macam. Ada serius, ada canda. Ya. Ada benar, ada salah. Yang salah ada disengaja, ada yang tidak disengaja. Betul. Nah, apa yang Anda ucapkan itu bisa jadi susunan kalimatnya difahami. Bisa jadi juga susunan kalimatnya tidak difahami. Iya. Saya berkata shroom broom. Anda ngerti? Enggak. Nah, itu omong kosong. Tidak ada maknanya. Bisa jadi difahami tapi tidak ada manfaatnya. Iya. Cari yang bermanfaat lalu pilih seperti apa yang kita katakan tadi. Baik, kita break dulu sejenak Pak Quraish. Dan Anda jangan kemana-mana karena tafsir Al-Misbah akan segera berlanjut segera setelah pariwara berikut ini. Jadi kalau Anda tidak memelihara amanat, Anda tidak wajar menyandang nama manusia. Karena kalau Anda tidak menggunakan akal Anda dengan baik, Anda bukan manusia dong. Kembali Anda menyaksikan tafsir Al-Misbah di Metro TV bersama saya Alvin Adam, ada Pak Quraish Shihab dan Nina Tamam. Ya, jadi berkatalah yang tepat, ya, bukan yang cuma benar saja, tapi tepat itu. Nah, silakan Pak Quraish. Kalau Anda berucap yang tidak tepat, yang bohong, orang akan menuduh Anda yang tidak-tidak. Anda bisa marah. Iya. Pas kontrol. Perbuatan Anda menjadi. Nah, namun demikian. Tidak ada manusia yang sempurna. Bisa saja kesleo lidah. Iya. Ya, maka Allah di sini melanjutkan. Apa itu lanjutannya? Yaghfir lakum dzunubakum. Allah mengampuni dosa-dosa kamu. Kita bisa tergelincir. kita bisa ini. Salah satu yang paling jelas itu ucapan-ucapan kita pada orang tua kita. Aduh, astagfirullah. Iya, Allah kemudian berkata, kalau hati kamu tetap hormat pada dia dan kamu mengucapkan permintaan maaf kepadanya, Allah ampuni kamu. Iya kan? Iya. Jadi begitulah. Jadi ucapan-ucapan yang baik mengantar Anda melakukan yang baik. Dan ucapan-ucapan yang baik ini seandainya ada yang terlanjur. Terlanjur terucapkan atau ada yang terlanjur diamalkan, insya Allah selama hati Anda masih tetap hormat dan sebagainya diampuni. Jadi Allah melihat ini ya hati kita ya. Latakun oke qulu yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Baru siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia telah memperoleh, maka dia telah beruntung dengan keberuntungan yang besar. Kita singgung sedikit ini, saya fauz faza. Biasa kalau akhir Ramadan di akhir puasa Lebaran kita ada berucap apa toh? Masih ingat? Minal aidin wal faizin. Wal faizin. Yeah. Apa artinya itu minal aidin wal faizin? Fauz itu, faiz itu orang terjemahkan menang. Sehingga orang berkata meraih kemenangan, hari kemenangan. Hari kemenangan. Yeah. Kalau dalam bahasa Al-Qur'an, fauz itu ada dua. Pengampunan Tuhan dan masuk surga. Jadi kalau Anda berucap minal aidin wal faizin, semoga kita kembali kepada fitrah dan semoga kita termasuk orang-orang yang mendapat kemenangan, terjemahannya maksudnya kita menang karena mendapatkan ampunan Allah. Setan tidak mau kita diampuni Allah. Kita menang. Dan kita menang karena kita dapat surga ilahi. Kita kembali kemari. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia telah memperoleh kemenangan, maka dia telah menang dengan kemenangan yang besar. Apa artinya? Memperoleh pengampunan Allah kalau taat dan memperoleh surga. Amin. Oke, kita lanjutkan. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal. Sesungguhnya kami pernah menawarkan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, tetapi semuanya menolaknya karena khawatir tanggung jawab amanat itu. Kita lihat amanat itu apa. Amanat itu seakar dengan iman. Seakar dengan aman. Sesuatu yang diserahkan kepada Anda oleh seseorang karena dia iman, percaya pada Anda. Bahwa barang ini aman di tangan Anda. Ya kan? Anda serahkan sesuatu kepada seseorang berupa amanat karena yang menyerahkannya merasa bahwa dia aman sehingga akan Anda pelihara dengan baik, dan kalau Anda minta Anda kembalikan. Wah. Itu amanat. Nah, amanat ini bermacam-macam. Pasangan itu amanat atau bukan? Amanat. Menurut saya sih amanat ya Pak ya. Oke deh. Pelihara baik-baik. Iya. Iya. Iya, harus begitu. Iya. Anak itu amanat atau bukan? Amanat, Pak. Amanat. Iya. 13 tahun nunggunya Pak. Oke, alhamdulillah. Jabatan itu amanat atau bukan? Iya. Jabatan. Jabatan iya. Iya. Iya. Mengapa amanat itu harus, mengapa seseorang ditawari amanat? Dianggap mampu. Mengapa dia ditawari amanat? Karena saya percaya. Percaya. Saya tidak memberi amanat kepada anak kecil. Karena dia belum berakal. Iya. Ya toh? Saya beri amanat kepada seseorang yang saya yakin atau duga keras dia akan memeliharanya. Kita kembali kemari. Kami setelah menawarkan amanat kepada langit, bumi dan sebagainya. Apa amanat yang ditawarkan Allah itu? Ada yang berkata akal. Langit itu enggak punya akal. Iya. Sehingga dia tidak bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk. kalau manusia diberi akal. Aduh. Ya kan? Ya, betul. Jadi kalau Anda tidak memelihara amanat, Anda tidak wajar menyandang nama manusia. Karena kalau Anda tidak akal. Menggunakan akal Anda dengan baik, Anda bukan manusia dong. Iya. Oke. Kita break dulu mungkin ya. Kita kembali saat lagi hanya di Tafsir Al-Misbah. Kalau Anda ditawari amanah, ukur diri Anda. Mampu atau tidak. Jangan juga menuntut amanah yang Anda tidak mampu melaksanakannya. Kembali di Tafsir Al-Misbah, perkataan kita harus benar, ya. Tepat. Sebenarnya ya. Masih ada lagi yang lain. Masih ada ya. Dalam Al-Quran itu kata qaulan, ucapan, disifati dengan sekian banyak sifat. Qaulan ma'rufa, ucapan Anda yang benar dan tepat itu harus sesuai dengan budaya baik masyarakat. Okay. Kita bisa, orang lain bisa mengucapkan kata ini yang dalam bahasa kita tidak qaulan baligha, ucapan yang disesuaikan dengan kadar akal orang yang Anda bicara. Seperti bicara sama anak-anak. Bicara sama anak-anak beda. Fasiha, qaulan fasiha ada juga. Yaitu yang redaksinya baik dan benar sesuai dengan grammar. Ada qaulan layinan, ucapan yang lemah lembut. Qaulan kariman, ucapan yang mulia. Kalau bicara dengan orang tua, itu harus yang mulia. Begitu, jadi bermacam-macam tuntunan menyangkut ini. Nah, semua itu bisa tercakup tepat. Banyak menuju ke tepat itu banyak. Dan pada saat tepat itu jadi bumerang buat kita ya Pak ya. Kalau pengucapannya ya, kalau tepat ya. Itu sebabnya misalnya dalam agama, bukan orang pandai kalau dia menyusun kalimat-kalimat yang tidak dimengerti oleh lawan bicaranya. Buat lawan bicara Anda tidak mengerti bahasa Inggris, Anda campur-campur bahasa Inggris. Iya betul. Itu tidak tepat. Iya. Jadi ini di ayat kita ini dikatakan kami Allah menawarkan amanah. Ada yang mengartikannya akal, ada yang mengartikannya agama. Langit dan bumi itu ditawarkan beragama enggak? Mau beragama atau tidak? Saya enggak mampu beragama. Jadi diberi amanah dan agama itu baru terlaksana kalau orangnya berakal. Orang gila tidak dituntut beragama. Iya kan? Okay. Langit dan bumi menolak. Gunung menolak. Tidak mampu ya Allah. Kalau begitu, kalau Anda ditawari amanah, ukur diri Anda. Mampu atau tidak. Jangan juga menuntut amanah yang Anda tidak mampu melaksanakannya. Menuntut jabatan. Mau jadi menteri keuangan enggak ngerti uang. Iya. Mau jadi kepala rumah sakit enggak mengerti. Iya. Salah kalau ada satu orang memberikan amanat kepada orang lain sedang dia tahu bahwa orang itu tidak mampu. Iya. Ini juga banyak ya, Pak. kita tuntunan agama. Satu orang menawarkan atau menyetujui anak saya setuju dikawinkan kepada itu. Berarti dia menganggap bahwa calon suami anaknya itu bisa mempertanggungjawabkan amanah. Betul. Tapi kalau dia tahu bahwa ini anak bobrok, ini calon suaminya ini, dia nggak yang salah kalau setuju. Nah, ini langit dan bumi berkata. Jadi, kalau begitu jangan menerima amanat kalau Anda tidak merasa mampu. Jangan juga memberi amanat kepada orang kalau Anda duga dia tidak mampu. Iya kan? Oke. Inna amanata as-samawati wal ard liwa fa bina yusra wa hamala hal insan innahu kana zaluman jahula. Manusia ini yang mau memikul amanat tersebut. Tapi sebahagian mereka itu bersifat zalim dan bodoh. Ada dua. Waduh. Apa artinya zalim? zalim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kalau Anda menempatkan bantal di atas meja ini, tempatnya atau tidak? Tidak, bukan. Anda zalim. Zalim menempatkan sesuatu. Anda menghormati orang tua seperti menghormati nabi, pada tempatnya atau tidak? Tidak, karena orang tua bukan nabi. Oke. Anda menghormati Tuhan seperti menghormati manusia? Enggak. Menghormati manusia seperti Tuhan? Enggak. Enggak. Iya. Semua pada tempatnya. Anda mau berpasangan suami istri? Iya. Dengan sesama jenis pada tempatnya atau tidak? Enggak. Oke deh, baguslah. Sekarang ada yang mau begitu kan? Oh iya. Iya. Semua harus pada tempatnya. Mau mandi di tempat tidur? Enggak. Mau tidur di kamar kecil? Enggak. Segala sesuatu itu yang dinamai adil. Mau menghormati anak kecil seperti menghormati presiden? Iya, mungkin. Iya. Manusia ini zalim. Melampaui batas. Nah, saya beri contoh yang lain dari kezaliman manusia. Dan ini saya sengaja sebut, seringkali saya sebut itu. Anda menyiapkan minum dalam satu gelas yang besar. Silahkan minum. Tidak dihabiskan minuman itu. Akhirnya dibuang. Anda zalim atau tidak? Yang tidak, Pak. Kenapa tidak? Yang menyediakan yang zalim. Yang menyediakan yang salah. Iya. Nah, itu sebabnya saya selalu berkata, kalau dalam pesta tidak usah menuang semua air. Iya. Taruh gelas, sisanya masih bisa diminum oleh orang lain. Betul. Anda punya baju banyak. Anda enggak pakai. Ah, ketawa dia karena dia punya baju banyak. Sedekahkan pada orang. Iya. Biar dimanfaatkan oleh orang lain. Iya. Manusia zalim. Iya. Tambah lagi bodoh. Waduh. Seandainya dia cerdas, dia akan ini. Dan yang bodoh ini ada dua macam. Ada bodoh tahu dirinya bodoh. Iya. Oke. Okay. Ada bodoh enggak tahu bahwa dia bodoh. Yang paling itu yang parah itu, Pak. Udah tahu bodoh. Dia sudah bodoh. Enggak tahu. Dia tidak tahu dirinya bodoh. Bahwa dia sebelum bodoh. Kita lanjutkan, kita break dulu tentang bodoh yang enggak tahu bodoh. Oke, oke. Ini menarik. Itu kebodohan kuadrat. Kita break dulu sejenak dan kita kembali saat lagi di Tafsir Al-Misbah di Metro TV. Demi kebahagiaan rumah tangga, carilah perempuan yang seagama. Bahkan kalau saya berkata, yang sebudaya dengan Anda. Selalu menarik apabila kita berbincang di Tafsir Al-Misbah ya. Banyak ilmu yang kita dapatkan dari kajian ayat suci Al-Quran. Pak, kita ada pertanyaan dari pemirsa. Oke, ya, coba kita lihat dulu. Sekarang kita lihat sama-sama. Assalamualaikum, nama saya Ning Alia Cendani. Profesi saya sekarang sebagai mahasiswa. Saya ingin bertanya, dalam kehidupan kita kan terjadi perbedaan agama. Nah, saya ingin bertanya, jika kita jatuh cinta terhadap seseorang yang berbeda keyakinan dengan kita, bagaimana caranya, apakah kita memaksa dia untuk berpindah keyakinan? Terima kasih. Saya ingin bertanya, dikatakan bahwa manusia diciptakan berpasang-pasangan. Jika kita jatuh cinta dengan orang yang berbeda keyakinan dengan kita, apakah kita boleh mengajaknya untuk berpindah keyakinan? Dan bagaimana hukumnya ini, Pak? Pertanyaan dari pemirsa kita. Mengajak itu bisa dengan berbagai cara. Bisa Anda mengajak dengan kata-kata. Ya toh? Bisa Anda mengajak dengan perbuatan. Saya kira kalau perkawinan dengan beda agama dianjurkan untuk tidak terlaksana. Itu yang kawin dengan beda agama tidak jarang, saya tidak berkata seluruhnya. Pada saat tuanya dia menyesal. Pada saat dia punya anak dia menyesal. Ini anak mau dididik dengan agama apa? Iya kan? Jadi Tidak. Nah, memang dalam Islam dibolehkan berdasar ayat Al-Quran seorang pria Muslim mengawini orang Yahudi dan Kristen. Karena orang Yahudi dan Kristen ada persamaannya dengan ajaran Islam, sama-sama mengakui wujud Tuhan. Hanya salah satu perbedaannya yang menonjol adalah lelaki Muslim mengagungkan Nabi Isa dan Nabi Musa. Non-Kristen dan ini tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi. Kalau dia akui sebagai Nabi, dia pasti ikuti dong. Betul. Nah, pada dasarnya, lelaki itu lebih memiliki pengaruh yang besar terhadap perempuan. Tapi ini dulu. Dulu. Nah, iya kan? Iya. Langsung senyum, Mbak. Iya. Sehingga Al-Quran ketika itu membenarkan. Muslim percaya pada ini. Muslim mengakui silahkan anutanmu, saya menganut anutan saya. Muslim yang punya istri yang Kristen atau Yahudi boleh bahkan baik mengantar istrinya ke gereja. Mau melakukan kebaktian di rumahnya silahkan saja. Nah, sekarang ada pertimbangan ulama. Sekarang ini sudah banyak lelaki takut sama istri. Ketawa dia. Bukan suami saya, Pak. Oh iya, oke. Okay. Sudah banyak. Banyak tapi ya, sehingga, sehingga apa? Ulama melarang. Tidak usahlah demi kemaslahatan, demi kebahagiaan rumah tangga, carilah perempuan yang seagama. Bahkan kalau saya berkata yang sebudaya dengan Anda. Jadi begitu ya, jawabannya ya. Nina ada bertanya lagi nih. Ada kita nih masih Pak. Kasih kesempatan untuk penanya. Okay. Ada. Tadi kembali kepada ucapan yang benar dan tepat. Bapak, kalau sekarang kan banyak ya Pak ya perkumpulan ibu-ibu yang arisan atau bapak-bapak yang katanya mau mencari apa namanya istirahat di luar rumah misalnya gitu perkumpulan itu. Kalau ketemu ujung-ujungnya gibah Pak, gimana Pak? Benar belum tentu benar gitu kan, tepat apalagi gitu. Sebenarnya oke, bagus. Justru di situ Anda harus jaga lidah. Ketemu gak bicara berarti Pak? Bisa, tapi bicara yang bermanfaat. Betul-betul. Bicara yang bermanfaat. Gak usah ngomongin orang. Jangan ngomongin orang. Nah, dan saya ingin garis bawahi, Anda berkata riba. Riba itu adalah mengucapkan sesuatu yang benar, tapi tidak disenangi oleh yang bersangkutan. Walaupun benar, Anda cerita bahwa si A itu pakaiannya jelek begini begininya, senang orang itu atau tidak? Enggak. Okay. Walaupun benar, jangan. Iya iya. Membuat orang lain tidak nyaman ya. Iya. Jangan menjadikan orang lain nyaman. Wih, benar ya. Serem apa? Ya, itu kan riba. Kalau mengucapkan sesuatu memfitnah orang yang tidak benar itu bukan riba, itu namanya buhtan, kebohongan yang besar. Iya, iya, iya. Kita dilarang mengucapkan sesuatu yang buruk menyangkut orang lain, kecuali. Kecuali. Saya suka nih Pak. Kecuali apa Pak? Mudah-mudahan saya ingat. Kecuali yang pertama, orang itu sudah melakukan kejahatannya dan keburukannya secara terang-terangan. Ya. Ada peminum. Dia tidak malu sudah. Kalau Anda cerita bahwa dia peminum, Anda bukan membongkar rahasia. Dia sudah. Kebenaran. Yang kedua, ada orang yang tidak bisa dikenal kecuali dengan menyebut apa yang dia tidak senang untuk didengar. Ada orang buta, tidak senang kan? Tidak usah buta, sumbing atau apa. Itu si A datang, si A yang mana ya? Yang buta. Itu ditoleransi. Yang ketiga, ada seorang yang melamar anak Anda. Anda tidak begitu kenal orang itu. Anda datang pada saya, Pak Pras kenal dia. Oh iya saya kenal. Kenapa? Bagaimana tuh orang itu? Kenapa tuh kamu tanya? Dia lamar anak saya. Boleh enggak saya sebut keburukannya? Boleh, Pak. Boleh. Kita dititipin amanat buatnya. Jaga anak. Jadi menyebutkan keburukan orang karena itu dibutuhkan demi mencapai kemaslahatan. Okay, kalau gibah orang yang senang dibicarakan, apa keburukan bicara tadi malah senang bersensasi, lain lagi tuh Pak. Banyak juga tuh sekarang. Kita break lagi dan kita kembali saat lagi hanya di Tafsir Al-Misbah. Ucapanmu harimau. Yeah. Iya kan? Yeah. Apa yang Anda ketahui tapi belum Anda ucapkan, dia menjadi tawanan Anda. Tapi apa yang Anda ucapkan, sudah Anda ucapkan, Anda menjadi tawanan. Anda kembali menyaksikan Tafsir Al-Misbah di Metro TV. Kita masuk pada segmen penutup, Pak. Waduh, penutup. Tapi tahu saya silakan lanjutkan dulu sebelum kita masuk kesimpulan. Kita masih ada sedikit saya ingin jelaskan dari ayat kita ini yang penutup surat Al-Ahzab ini. Manusia pada umumnya itu sangat berlaku aniaya, lagi sangat bodoh. Karena itu akibat dari penganiayaan dan kebodohannya, akibatnya Allah menyiksa orang-orang munafik, baik laki-laki maupun perempuan, menyiksa orang-orang musyrik maupun laki-laki atau perempuan, tetapi dia menerima taubat. Ada kesalahan nih. Allah menerima taubat orang-orang yang beriman, baik lelaki maupun perempuan. Sungguhnya Allah senantiasa maha pengampun lagi maha pengasih. Yang saya ingin katakan, akibat dari tidak menjaga lidah, manusia bisa tersiksa. Itu sebabnya konon lidah setiap terbit matahari, ilustrasi, berucap kepada seluruh anggota badan, tolong hati-hati lidah. Anggota badan hati-hati lidah, jangan berucap salah, karena kalau salah kami yang tersiksa. Ucapanmu harimau. Iya kan? Apa yang Anda ketahui tapi belum Anda ucapkan, dia menjadi tawanan Anda. Tapi apa yang Anda ucapkan, sudah Anda ucapkan, Anda menjadi tawanannya. Ya kan? Nah, ini tuntunan kita di sini. Satu lagi yang saya ingin kemukakan di sini, mungkin ini di sini dia katakan wa yatuballahu. Kalau kita terjemahkan secara harfiah, Allah bertaubat. Taubat itu artinya kembali. Nah, saya mau beri contoh. Mudah-mudahan masih ada waktu. Buku ini ada di sini, buku itu ada di sini. Posisi manusia sebelum berdosa berdekatan dengan Tuhan. Begitu dia berdosa, dia menjauh dari Tuhan. Kemari. Itu menjauh juga. Kalau dia menyesali perbuatannya, dia taubat namanya kan? Artinya dia kembali. Manusia yang tadi menjauh ini kembali, makin dekat kepada Tuhan. Tuhan juga kembali, dia makin dekat kepada Anda. Nah, secara umum orang menerjemahkan ini bahwa Tuhan menerima taubatnya. Sebenarnya hakikatnya Tuhan kembali mendekat kepada Anda. Orang yang berdosa, tidak ada manusia tidak berdosa. Tetapi kalau dia menyesali perbuatannya, dia memohon ampun kepada Allah, Allah lebih cepat kembali daripada dia untuk menyambutnya. Itu ayat kita. Apa kesimpulan kita dari apa yang kita baca ini? Yang pertama yang saya ingin katakan, ayat kita ini berpesan, jangan ganggu Nabi. Banyak bentuk gangguan yang kita tidak sadari. Terkadang kita tidak sadari bagaimana. Pada zaman sahabat, pada zaman sahabat ada yang berbicara keras-keras di depan Nabi. Mengganggu dah. Jangan ganggu Nabi walau dalam bentuk keras ringannya suara kamu. apalagi dalam kandungan. Saya sekarang biasa sedih, saya baru datang umrah, seringkali saya umrah atau haji. Saya sedih melihat umat Islam tidak hormat pada nabinya ketika berkunjung ke Madinah. Main selfie, main ini bukan pada tempatnya. Kita harus hormat pada beliau karena kita yakin beliau hidup. Hidup dalam kehidupan yang berbeda dengan kehidupan kita. Jangan ganggu nabi. Saya sedih ada orang yang berkata, termasuk di Indonesia ini, bahwa ayah nabi masuk neraka, ibu nabi masuk neraka. Kira-kira mengganggu atau tidak? Mengganggu, Pak. Sangat mengganggu. Jangan ganggu nabi. Kalaupun seandainya itu benar, enggak usah ucapkan. Iya kan? Kita tersinggung, walaupun orang kita orang tua kita jahat, enggak usah. Iya. Nah, itu satu pesannya. Yang kedua, ucapkanlah ucapan yang tepat. Tepat waktu, tepat sasaran, tepat benar kandungannya, dan sesuai dengan situasi yang sedang dihadapi. Bisa jadi ada kebenaran yang kita harus tangguhkan. Yang ketiga yang kita cari dapat dari sini, bahwa ucapan yang benar dapat mengantar Anda menjadi orang yang baik. Ucapan yang jahat, paling tidak orang lain yang dengar sudah menilai Anda buruk. Dapat mengantar Anda, dan dengan ucapan yang baik seseorang bisa mendapatkan ampunan Tuhan atas kesalahan-kesalahannya. Berucaplah yang baik dan sesalilah kalau ucapan itu. Yang terakhir yang saya ingin katakan, amanat harus ditunaikan. Karena itu kalau menerima amanat, tunaikan dengan sempurna amanat itu. Dan jangan menyerahkan amanat kepada orang yang Anda nilai tidak mampu memikulnya. Saya kira itu kesimpulannya. Baik, terima kasih banyak Pak Quraisy untuk urayannya. Iya. Kenapa Nin? Udah selesai. Kita. Rasanya singkat sekali ya. Betul. Nanti kita selain kita tanya-tanya lebih lanjut boleh lagi. Dan ini akhir dari pertemuan kita di Tafsir Al-Misbah kesempatan hari ini. Jangan lupa setiap hari kami akan hadir. Insya Allah kami akan hadir pada jam yang sama di Metro TV. Saya Alvin Adam pamit dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa ya. Nina juga. Terima kasih.